Bisakah kau lontarkan dirimu ke lembah bina? Engkau yang dinilaikan tinggi permata, rela membiarkan dirimu tercela dengan jutaan sanjungan yang kau terima. Engkau mudah merasa bangga. Mengapa permata biru? Usah biarkan dirimu disaluti lumpur dan debu petang. Permata biru, dengan kata-kata pujian yang palsu. Segalanya akan serta merta pudar tiba waktu dan ketika sedara. Permata biru, usah biarkan dirimu disaluti tergoyang oleh keadaan. Miskin jiwa dan ragaku, bagai hidup di padang yang tandus. Begitu beratnya beban yang ada di jalan. We'll be right back. Melangkah malas menuju jendela, kabus menyelubungi subuh, mengimbas segala kenangan yang lalu. Lautan luas telah kurenangi. Janji manismu dulu. Janji. pujaan hatiku. Dapatkah kau memberiku satu arti, sedikit rasa yang bisa ku mengerti. Bukan sumpah atau janji, buktikanlah bila kau ada cinta. Setulus hatimu bisa menerima, sebatas kejujuran yang kau miliki. Bukan sekedar bersama, jujurlah pada. demi kejayaan. Terdidik sejak mula tabah berusaha, tanpa cuba melangkah tak kemana. Dimana kau berada, pencapaian tak tiba dengan mudah. Come on. bayangkan bagaimanakah agaknya rasa di tempatmu. Di samping kekasih yang membelai hati dan perasaanmu, oh kawanku. Selalu ada di jiwaku, na na na na. hariku yang selalu setia menunggu dirimu. Berikan dulu.